Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الله Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya hendaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini hingga detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada jasad-jasad kita, memberikan kepada kalbu-kalbu kita kenikmatan-kenikmatan yang amat sangat berharga, kenikmatan-kenikmatan yang amat luar biasa, di mana Allah Azza wa Jalla firmankan tentang nikmat-nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat yang ke-28 dari surah Al-Kahfi, di mana pada tafsir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita telah sampai pada penghujung penjelasan beliau tentang tafsir ayat ini, di mana di akhir pembahasan tafsir yang beliau bawakan, beliau menyebutkan 3 faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang ke-28 ini, di mana faedah yang ketiga dari 3 faedah yang beliau sebutkan itu adalah istihbabu dzikri wa du'a wal ibadah tarafain nahar. Disunnahkannya untuk seseorang itu berzikir, berdoa dan beribadah di 2 penghujung siang. Maksudnya adalah di waktu pagi dan di waktu sore, di mana doa dan zikir yang dilaksanakan pada 2 penghujung siang, pagi dan sore, adalah ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini untuk menjelaskan tentang salah satu ciri-ciri orang-orang yang layak dijadikan sebagai teman, orang-orang yang layak dijadikan sebagai sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang jauh dari kelalaian, orang-orang yang dekat kepada ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka mengamalkan ibadah ini, yaitu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Mereka berdoa, berzikir kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Allah subhanahu wa ta'ala memuji perbuatan mereka. Dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala memuji suatu perbuatan, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji pelakunya. Dan setiap amalan dan orang yang melakukan amalan tersebut, manakala dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan Allah subhanahu wa ta'ala menghasung kita untuk melakukannya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, terkait dengan masalah zikir dan berdoa di pagi dan sore hari, telah datang hadis-hadis yang banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangnya, di mana semua lafaz-lafaz zikir pagi dan sore apabila kita cermati, maka di sana mencangkup amalan-amalan yang mulia berupa amalan-amalan lisan dan amalan-amalan hati seperti syukur, seperti istighfar, seperti isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'adah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya lafaz-lafaz zikir pagi sore yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana apabila seorang muslim mampu untuk membaca semua riwayat-riwayat tersebut, semua doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka dia akan menghiasi waktu pagi dan sorenya dengan berbagai macam ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Mulai dari syukur, di mana di antara riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah zikir pagi sore adalah zikir yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masuk di waktu pagi dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala semuanya masuk di waktu pagi, lillah karena Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyiral muslimin, tatkala seorang membaca zikir tersebut, maka dia telah mengawali waktu paginya dengan mengingat bahwasanya semua yang ada di sekelilingnya ada di waktu pagi ini karena nikmat dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dirinya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita masuk di waktu pagi dan semua yang ada di alam semesta ini masuk di waktu pagi, lillah, semuanya karena Allah, yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membuka mata-mata kita di waktu pagi setelah terlelap dalam tidur yang nyenyak, semuanya karena Allah. Kita bisa kembali beraktivitas dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dalam kondisi fit di waktu pagi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala kita mentadabburi apa yang kita baca dari zikir-zikir tersebut, maka kita akan terbawa kepada suatu ibadah yang agung, yaitu ibadah syukur. Ini satu, baru satu riwayat, dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya zikir pagi dan sore itu mengajak kita kepada suatu ibadah yang agung, yaitu syukur. Dan juga ikhwati fillah rahimakumullah, zikir pagi sore juga di antara riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam membawa kita kepada istighfar. Membawa kita kepada istighfar, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam dan beragam dosa-dosa yang kita lakukan di waktu malam. Kita beristighfar di waktu pagi, dan di waktu siang kita beristighfar dari dosa-dosa tersebut di waktu sore. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan atas kita sekalian, membimbingkan untuk kita sekalian, tatkala kita beristighfar di waktu pagi dan sore sebagai rentetan daripada bacaan-bacaan zikir dan doa yang dianjurkan di setiap pagi dan sore, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suatu keutamaan yang sangat-sangat luar biasa bagi orang yang mengiringi istighfar pada rangkaian zikir pagi sore. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sayyidul istighfar. Sayyid itu adalah pemuka kaum. Kalau dikatakan suatu kaum ada sayyidnya, berarti sayyid itu yang paling mulianya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan sayyid. Sayyidul muslimin. Sayyidun nas. Sayyidnya manusia. Maksudnya adalah yang paling mulia dari kalangan manusia. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, istighfar itu lafaz-lafaznya banyak, ikhwan. Ada Allahumma ighfirli, itu istighfar, meminta ampunan. Ada astaghfirullahalazim, itu juga istighfar. Nah, di antara lafaz-lafaz istighfar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada sayyidnya. Ada yang paling utamanya dari semua lafaz-lafaz istighfar itu. Apa sayyid tersebut? Apa itu sayyidul istighfar? Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan sebagaimana dalam hadis Syaddad ibn Aus yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, sayyidul istighfar yang paling afdal, yang paling utama dari lafaz istighfar adalah antaqul, engkau katakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Yang kalau kita maknai, ya kita resapi apa yang dikandung dari pengakuan-pengakuan dosa yang ada pada lafaz istighfar ini, maka kita akan memaklumi bahwasanya inilah yang memang pantas untuk dikatakan sebagai sayyidul istighfar, karena begitu dalamnya makna yang ada pada lafaz ini. Sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Jadi sebelum kita memohon ampunan kepada Allah, kita memuji Allah. Memuji Allah dengan sifat yang tidak ada bersekutu pada sifat tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala seorang pun. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ini pujian kepada Allah azza wa jalla. Kita menyebutkan bahwasanya Allah adalah Rabb. Allah adalah zat yang diibadahi dan tidak ada seorang pun yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wajalla. Sehingga ini adalah pujian yang amat sangat tinggi. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Rabb itu sesembahan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Pujian lagi. Sebelum masuk kepada permohonan ampunan dosa, masih dipuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian tadi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, engkau menciptakanku ya Allah dan aku adalah hambamu. Ini juga sifat yang dengannya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sifat ini tidak ada yang bersekutu dengannya bersama Allah Azza wa Jalla seorang yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita hanyalah Allah azza wa jalla. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku masih berada di atas ahdika. Ahdika yakni perjanjian denganmu. Disebutkan oleh para ulama, ahdika maksudnya adalah yang kita ikrarkan dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di setiap sholat kan kita berikrar, berjanji kepada Allah Azza wa Jalla di setiap rakaat kita, yaitu iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ini ahd, perjanjian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa wa'dika, dan aku masih berada di atas janjimu. Setelah kita berjanji ya, kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji kepada kita apabila kita betul-betul di dalam beribadah kepadanya, betul-betul di dalam meminta pertolongan kepadanya, Allah berjanji kepada kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam keridhaannya. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, ini kita mengakui itu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan ya Allah, aku berada di atas perjanjian terhadapmu dan aku berada di atas janjimu, mastata'tu, sebisaku, semampuku. Mulai di sini kita mengikrarkan bagaimana lemahnya kita, bagaimana kekurangannya kita. Kita berjanji kepada Allah untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di setiap rakaat salat. Lihat bagaimana praktek kita. Betapa kurangnya kita. Kita terus berjanji pada setiap rakaat-rakaat salat kita. Tapi lihat bagaimana yang kita lakukan. Amalan seperti apa yang telah kita berhasil untuk mewujudkan janji kita kepada Allah dalam kalimat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyadari kekurangan yang ada pada diri kita dan itu memang suatu silah yang dituntut apabila seseorang itu meminta. Jangan meninggi kepada orang yang diminta. Sesama manusia kan seperti itu. Kalau kita mau meminta sesuatu kepada orang lain, ya jangan kita meninggi atas orang tersebut. Jangan kita malah menyombongkan diri atas dia. Ya jelas kita tidak akan diberi. Kita tidak akan dikasih. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sama sekali kita tidak berhak untuk meninggi. Tidak berhak kita untuk menyombongkan diri kepada Allah. Makanya katakan mastata'tu, sebisaku ya Allah. Aku di atas perjanjian terhadapmu dan itu sebisaku ya Allah. Setiap rakaat aku berjanji iya karena aku dua, iya karena setahil. Tapi nyatanya aku masih banyak lalainya. Nyatanya aku masih banyak dosanya. Aku berjanji aku akan terus meminta pertolongan kepadamu, tapi ternyata aku banyak lebih percaya kepada diriku sendiri. Aku banyak lupa kepada engkau ya Allah. Mastata'tu. Makanya semuanya yang aku lakukan semampuku ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejelekan semua yang aku perbuat. Semua yang aku perbuat ya Allah dari kejelekan-kejelekan, aku meminta perlindungan kepada engkau darinya. Karena seseorang tak kuasa terkadang menahan kejelekan yang muncul dari dirinya sendiri. Karena hawa nafsu itu adalah ammarah bisu. Suka mengajak kepada kejelekan. Abu'u laka binikmatika alaih. Kita berikrar lagi. Ya Allah, aku ada, aku kembali kepadamu itu dengan nikmatmu atasku. Jadi perjalanan hidupku di dunia itu selalu aku diliputi nikmatmu. Tapi dalam kondisi yang sama, wa abu'u bidhanbi, aku kembali dengan dosa-dosa. Ini juga pengakuan lagi kan. Sebelum minta ampunan dari Allah, mengakui kekurangan-kekurangan kita. Ya Allah, aku berjalan di muka bumi ini. Aku berjalan dari waktu pagi, siang, sore. Semuanya nikmat ya Allah. Tak lepas dari nikmatmu ya Allah. Bangun di waktu pagi, aku diliputi dengan nikmat. Bekerja di siang hari, aku diliputi dengan nikmat. Beristirahat di waktu sore, aku pun diliputi dengan nikmat. Tapi ternyata, aku masih berjalan dengan dosa-dosa. Ini luar biasa, kalimat-kalimat pengakuan. Baru setelah itu, faghfirli, maka ya Allah, ampunilah. Setelah kita memuji Allah, setelah kita mengakui kekurangan-kekurangan kita sebagai hamba, kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia, baru kita minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Kenapa engkau yang mengampuni ya Allah? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. luar biasanya kalimat Sayyidul Istighfar. Ini dianjurkan dibaca untuk rangkaian zikir pagi dan sore. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah." Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di atas di waktu siang, di waktu pagi, di awal pagi, dalam keadaan dia meyakini isinya, muqinan biha. Jadi bukan cuma dibaca, tapi diyakini isinya, diyakini maknanya. Tatkala kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, kita rasakan itu pujian-pujian tersebut. Tatkala kita mengikrarkan kekurangan-kekurangan kita sebagai hamba, kita rasakan juga itu, kekurangan-kekurangan kita sebagai hamba tersebut. Tatkala kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ampunannya, kita juga betul-betul meresapi bahwasanya kita adalah seorang hamba yang lemah, yang butuh kepada ampunannya Allah Azza wa Jalla. Yakin, siapa yang mengucapkannya di waktu pagi dalam keadaan yakin, kemudian dia mati pada hari itu sebelum masuk di waktu sore, maka dia termasuk ahli surga. Satu kalimat tersebut, ahli surga. Kenapa? Karena ini adalah kalimat taubat. Dan orang yang bertaubat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya apabila dia benar-benar jujur dalam taubatnya tersebut. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah akan menerima taubatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sangat-sangat ridho terhadapnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya ada seorang hamba itu yang berjalan safar di sebuah padang pasir, yang dia punya hanya kendaraannya dan perbekalan di kendaraan tersebut. Kemudian dia tertidur di sebuah pohon, di bawah pohon. Tatkala dia bangun, semuanya yang dia miliki daripada hewan ternaknya dan perbekalan yang dia punya sudah hilang pada. Putus asa dia. Mau cari bantuan kemana? Yang dia punya hanya kendaraannya yang berbentuk hewan tadi dan semua perbekalan-perbekalan yang dia miliki di sana. Kemudian dia tertidur lagi, tertidur di atas putus asanya. Tertidur di atas putus asanya. Tatkala dia terbangun, dia dapati ternyata hewan dan perbekalan tadi sudah ada lagi di sampingnya. Tentunya kan sangat gembira. Disebutkan dalam hadis orang tersebut karena gembiranya sampai bilang, "Ya Allah, Allahumma ana rabbuka wa anta 'abduk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ucap karena saking senangnya. Sampai mengatakan, "Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Karena kenapa? Saking senangnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu afrahu bi taubatil 'abdi min hadzal rajul." Atau kama qala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah itu lebih bergembira apabila ada hambanya yang bertaubat dibandingkan hamba tadi yang kehilangan hewan manakala dia kembali mendapatkan hewannya. Gembira banget. Nah, begitu pula Allah lebih gembira kalau melihat hambanya bertaubat. Nah, kalimat-kalimat Sayyidul Istighfar ini isinya kalimat-kalimat taubat, ikhwan. Makanya orang yang mengucapkannya, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla dan Allah akan mensucikannya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sehingga wajar apabila dia mengucapkannya di waktu pagi dalam keadaan meyakini isinya, kemudian dia mati sebelum waktu sore, dia termasuk ahli surga. Karena dia minatlahi termasuk orang-orang yang bertaubat. Nabi melanjutkan, "Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha fa mata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di waktu malam, yakni di awal malam, maksudnya di sore hari, dalam keadaan dia meyakini isinya, meyakini makna sayyidul istighfar di atas, kemudian dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk daripada ahli jannah, ahli surga. Sehingga merugilah orang-orang yang ketinggalan sayyidul istighfar untuk dibaca di setiap pagi dan sore. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan inilah gambaran dari sekian banyak lafaz-lafaz zikir pagi sore yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada riwayat ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir yang berisi lafaz istighfar dan lafaz taubat. Maka jangan sekali-kali ditinggalkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang kalau kita bahas mungkin tak cukup 1-2 majelis saja, akan memerlukan banyak majelis. Namun yang tidak bisa kita bahas semua, tentu tidak kita tinggalkan semua. Ini hanya sebahagian, sekelumit dari sekian banyak yang ada. Nanti yang lainnya bisa antum baca sekaligus antum resapi dalam buku-buku yang membicarakan tentang masalah zikir pagi sore ini. Ini semuanya kami sampaikan untuk menunjukkan bagaimana luar biasanya itu ibadah zikir pagi sore, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan zikir tersebut, zikir di waktu pagi dan sore, adalah termasuk ciri-ciri orang-orang yang pantas untuk dijadikan sebagai teman dan sahabat, yang disebutkan di dalam ayat yang ke-28 ini. Barakallahu fikum. Dengan ini selesai pembahasan tafsir ayat yang ke-28. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga untuk antum sekalian. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-29. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaq. Dan katakanlah wahai Muhammad, al-haq, kebenaran itu datang min rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang berkehendak maka silahkan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang berkehendak maka silahkan dia kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran, sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim itu api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang akan mengelilingi mereka tembok-temboknya. Wa iyastaghithu, dan apabila mereka ahli neraka meminta pertolongan, meminta air karena kehausan, yughathu bima'in, mereka akan diberikan minuman berupa air, namun kalmuhli, air yang seperti al-muhl. Al-muhl artinya adalah besi panas. Mereka akan diberikan air seperti besi panas yang yashwil wujuh, yang akan melahap wajah-wajah mereka, bi'sa syarab, maka itu adalah sejelek-jelek minuman, wasa'at murtafaqah, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat beristirahat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat yang ke-29 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menyebutkan jenis orang-orang yang mereka itu berpaling dari syariat. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka adalah orang-orang yang lalai dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Di mana apabila masih ingat sebab turunnya, sebab nuzul, sebab turun ayat yang ke-28 yang telah kita selesaikan pembacaan tafsirnya adalah tatkala Nabi alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh pemuka-pemuka Quraisy, di mana mereka adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasalam diperintahkan oleh pemuka Quraisy kalau beliau mau kumpul dengan mereka, mau kumpul dengan pemuka Quraisy, maka Nabi tidak boleh mengajak sahabat-sahabatnya yang lemah. Sahabat-sahabatnya yang dikala itu bukan orang terpandang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat, dalam ayat yang ke-28 ini untuk jangan mengikuti perintahnya orang-orang tersebut. Jangan mengikuti perintahnya pemuka-pemuka Quraisy tersebut, orang-orang yang lalai dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tetap terus tabah dan sabar bersama sahabat-sahabatnya yang lemah, karena meskipun mereka lemah, meskipun mereka tidak terpandang, meskipun mereka adalah budak-budak, namun mereka adalah hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa di setiap waktu pagi dan sore, dan senantiasa ikhlas mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla dalam ibadah-ibadah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang ke-29 diperintahkan untuk mengatakan kalimat ini kepada mereka pemuka Quraisy yang mengajak beliau untuk tidak bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lemah. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu adalah datang dari Rabb kalian. Dijelaskan tafsirnya oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qul linnas ya Muhammad, katakanlah kepada manusia wahai Muhammad, hadza al-haqqu min rabbikum. Ini adalah kebenaran dari Rabb kalian. Apa yang aku bawa, apa yang aku sampaikan adalah kebenaran dari Rabb kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengucapkan hal ini kepada manusia. Maksudnya adalah al-haqqu min rabbikum, kebenaran adalah datang dari Rabb kalian. Maksudnya qad tabayyanal huda minadh dhalal. Telah tampak jelas mana petunjuk dan mana kesesatan. Karena bukti-bukti mana yang petunjuk, mana yang kesesatan telah ada dan nyata. Warusdu minal ghaib, dan telah tampak jelas mana kelurusan dan mana penyimpangan. Wasifatu ahli sa'adah, wasifatu ahli syaqawah, dan telah tampak jelas mana ciri-ciri orang-orang yang akan berbahagia dan mana ciri-ciri orang-orang yang akan celaka. Wadzalika bima bayyanallahu 'ala lisani rasulih, semuanya itu adalah sesuai dengan apa yang Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin khawati bila rahimakumullah. Al-haq, kebenaran, yang dengannya kita bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan, mana kelurusan, mana penyimpangan, semuanya telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama ini telah sempurna. Semua yang kita butuhkan untuk membedakan mana hak, mana batil, mana lurus, mana bengkok, mana lurus, mana penyimpangan, itu telah dijelaskan semuanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasalam menyatakan qad taraktukum 'alal bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas syariat yang putih. Syariat yang putih tersebut lailiha kanahariha, waktu malamnya seperti waktu siangnya, terang. La yazighu anha illa halik, tidak ada orang yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali dia akan binasa. Jadi semua yang diperlukan oleh umat manusia dari perangkat-perangkat untuk membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan, untuk menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari kecelakaan, telah dijelaskan secara sempurna oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada kurangnya sedikitpun. Hingga Allah turunkan suatu ayat yang kata orang-orang Yahudi, kalau seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, kami akan jadikan turunnya ayat tersebut harinya, hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan. Dan itu memang ciri-cirinya orang-orang Yahudi. Ada momen besar perayaan, momen besar perayaan, momen besar perayaan. Yahudi pernah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, kami mengetahui pada kalian ada satu ayat, yang kalau ayat tersebut turun kepada kami, kami akan jadikan itu sebagai hari perayaan. Apa ayat tersebut? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini ayat yang sangat agung itu. Dengannya Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya Islam secara utuh yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah sempurna, tidak memerlukan penambahan-penambahan, tidak memerlukan pengurangan-pengurangan. Apalagi ada kalimat wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Yahudi sampai bilang, kalau ayat tersebut turun pada kami, kami akan jadikan perayaan. Namun kan kaum muslimin jalannya kan enggak seperti itu. Tidak setiap suatu peristiwa besar harus dirayakan. Fathu Makkah dirayakan atau tidak, ikhwan? Fathu Makkah ini peristiwa, istilahnya kalau Indonesia hari kemerdekaan, Fathu Makkah. Makkah yang termasuk apa? Negara, suatu tempat, negeri yang paling Allah Azza wa Jalla cintai sebelum Madinah. Yang paling tinggi Mekah kemudian Madinah. Mekah adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Di atau terkontaminasi dengan kesyirikan sampai Nabi terusir dari tempat tersebut. Di hari Fathu Mekah, Mekah kembali di pangkuannya kaum muslimin. Ini kan hari besar. Istilahnya hari kemerdekaannya Islam. Makanya disebut dengan Fathu. Hari kemerdekaan Fathu Mekah, kemerdekaan Islam. Yang dikala itu disebabkan karena Mekah ditaklukkan, Mekah berhasil dimerdekakan, Islam itu menyeruak harum ke seluruh jazirah Arab, dan semua kerajaan-kerajaan besar, Romawi, Persia, dan yang semisalnya, yang tadinya menganggap Nabi SAW dan para sahabatnya ini hanya seperti pasukan-pasukan kecil, ternyata dia setelah kejadian Fathu Mekah dianggap luar biasa. Ternyata pasukan kecil bisa menaklukkan kota Makkah yang sangat kuat di kala itu terkait dengan masalah kekuatannya. Nah, ini enggak dirayakan. Peristiwa apa lagi yang dirayakan oleh Nabi SAW? Tidak ada. Yang dirayakan hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Dirayakan setiap tahunnya, yang dimeriahkan setiap tahun pada tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian, itu cuma Idul Adha dan Idul Fitri saja. Kalau orang-orang Yahudi, ciri-cirinya mereka ya seperti tadi, kalau ayat tersebut turun pada kami, kami akan jadikan sebagai hari perayaan. Makanya sedikit-sedikit perayaan, sedikit-sedikit perayaan, sedikit-sedikit perayaan. Dan kalau Umar mendengarkan kalimat tersebut, kan beliau tidak langsung kok, kalau Yahudi seperti itu, kalau ayat seperti ini turun kepada mereka saja mereka mau buat perayaan, masa kita gak buat perayaan sih? Nah, Umar kan menilai sesuatunya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Intinya, Ayat di atas adalah ayat yang sangat-sangat agung. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, di mana ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah sempurna. Tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan pengurangan, sehingga apabila seorang ingin mencari mana hak mana batil, termaktub semuanya dalam kitab-kitab yang meriwayatkan bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Semuanya ada dalam sunnah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan, fa idza bana wa tadhah, sehingga apabila Islam ini telah jelas dan gamblang. Mana petunjuk, mana sesat, telah jelas dan gamblang. Mana ahlus sa'adah, mana ahlus syaqawah, mana orang-orang yang akan berbahagia, mana orang-orang yang akan celaka, telah jelas dan gamblang. Walam yabqa fihi syubhatun, dan tidak ada kerancuan sedikit pun tentangnya. Maka faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman silakan, wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kufur silakan. Apakah berarti di sini kita boleh memilih antara duanya, antara dua di atas? Kita boleh memilih untuk beriman dan kita boleh memilih untuk kufur. Perintah yang Allah perintahkan di sini, siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Ini bukan tandanya kita dikasih pilihan dan tidak akan mendapatkan hukuman. Apa yang Allah firmankan di sini jelas, perintah untuk kita beriman, perintah untuk kita mengambil jalan kelurusan, perintah untuk kita mengambil jalan keistiqomahan, perintah untuk kita berusaha menjadi ahlus sa'adah, menjadi orang-orang yang akan meraih kebahagiaan dan menghindari kesesatan, menghindari penyimpangan dan menghindari jalannya ahlus syaqawah. Apabila seorang memilih kufur, maka lihat ancamannya. Inna a'tadna lidzalimina, sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim itu neraka. Nah, jadi pilihan di sini bukan bermakna pilihan yang kita boleh memilih salah satunya. Tapi di sini adalah pilihan yang barakallahu fikum berisi ancaman apabila kita memilih kekufuran dibandingkan keimanan. Karena semuanya telah tampak jelas. Al-huda, mana petunjuk, mana dolal, mana kesesatan, telah nampak jelas semuanya. Kata Syekh As-Sa'di, lam yabqa illa suluku ahadith thariqai, tidak tersisa kecuali menempuh salah satu daripada dua jalan tersebut. Dan bihasabi taufiqil 'abd, semuanya tergantung dengan taufik yang Allah berikan kepada hamba, wa adami taufiqihi, dan tergantung dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Apakah seorang hamba itu dibimbing atau seorang hamba itu tidak dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah seorang hamba itu digerakkan hatinya untuk menerima iman atau seorang hamba ditutup hatinya dari menerima iman? Dalam kondisi setiap manusia itu, waqad a'tahu Allahu masyiatan, Allah telah berikan kepada mereka masing-masingnya masyiah. Manusia itu punya masyiah, punya kehendak. Di mana dengan kehendak tersebut yaqdiru 'alal imani wal kufur, dia bisa memilih antara keimanan dan kekufuran, mana yang akan dia pilih. Wal khairi wasyar, dia bisa memilih antara kebaikan dan keburukan. Manusia diberikan masyiah. Faman amana, maka siapa yang beriman, siapa yang memilih jalan iman, siapa yang memilih untuk menjadi bahagian daripada orang-orang yang beriman, faqad wuffiqa lis-shawab, maka dia telah dibimbing kepada ketepatan. Tatkala kita dihadapkan kepada iman dan kufur dan kita memilih keimanan, tatkala kita dihadapkan kepada kebaikan dan kejelekan dan kita memilih kebaikan, maka itu tanda kalau kita telah dibimbing kepada kebenaran. Wa man kafara faqad qamat alaihi al-hujjah, Dan siapa yang memilih untuk kufur dan menjadi bahagian daripada orang-orang yang kafir, faqad qamat alaihi hujjah, maka telah tegak atasnya hujjah. Walaisa bimukrahin alal iman, dan dia tidak akan dipaksa untuk beriman. Karena iman itu adalah gerakan hati. Kalau seorang tidak memilih keimanan, dalam kondisi dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, maka dia tidak dipaksa untuk beriman. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah tampak jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Semua manusia telah diberikan masyiah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak memaksa mereka. Allah Azza wa Jalla tidak, barakallahu fikum, menutup jalur keinginan pada seorang hamba. Setiap kita telah diberikan pilihan. Sehingga pilihan kita itu menentukan nasib kita. Apabila kita memilih keimanan, maka semoga itu tanda nasib baik pada diri-diri kita. Namun waliyadzu billah, apabila ada seseorang memilih kekufuran, jangan-jangan itu adalah tanda buruk untuk nasibnya dia. Pilihan seseorang menentukan nasib. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menyatakan bahwasanya ma minkum illa waqad ulima maq'aduhu minan nari awil jannah, tidak ada salah seorang kalian melainkan sudah ditahu tempatnya, tempat duduknya nanti di surga atau di neraka. Semua kalian sudah ditahu. Maka para sahabat bertanya, wa ya Rasulullah falimal amal, wahai Rasulullah SAW, lantas untuk apa beramal kalau sudah tahu mana yang kita akan duduk di surga, mana yang akan kita duduk di neraka, lantas buat apa amal? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, i'malu, beramalah kalian, karena amalan itu adalah terkait dengan kehendak kita, masyiah kita. Allah jelaskan perkara-perkara yang akan memotivasi untuk kita berbuat baik dan perkara-perkara yang akan memotivasi kita untuk berbuat buruk. Allah telah jelaskan semuanya. Maka silakan beramallah kalian tergantung dengan apa yang membuat kalian termotivasi. Karena fakulun muyassarun lima kulipala, semua manusia akan dimudahkan untuk berjalan di atas apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk jadi penghuni surga, maka jalannya yang akan dia pilih adalah jalannya ahli surga. Kalau seseorang itu ditakdirkan untuk menjadi ahli surga, seorang ditakdirkan menjadi ahlul jannah, maka selama dia hidup, pilihan-pilihan yang dia pilih adalah pilihan-pilihannya ahli surga. Ahli surga memilih untuk beriman, dia beriman. Ahli surga memilih untuk taat kepada Rasul SAW, dia memilih untuk taat kepada Rasul SAW. Ahli iman memilih untuk istiqamah, maka dia memilih istiqamah. Namun kalau seseorang ditakdirkan menjadi ahlu nar, ditakdirkan menjadi ahli neraka waliyahubillah, maka akan dimudahkan jalannya untuk dia itu menjadi ahli nar. Ya. Dia selama di dunia pilihan-pilihannya akan condong kepada pilihan-pilihannya ahlu nar. Ahlu nar memilih kufur dibandingkan iman, dia akan kufur. Ahlun nar memilih untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memilih untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan dimudahkan untuk meraih jalannya masing-masing sesuai dengan tujuan untuk apa dia diciptakan. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka ihrisu 'alal 'amal. Bersemangatlah kita sekalian untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik. Pilihlah pilihan-pilihan yang baik berupa pilihan keimanan, ya, pilihan kesolehan, karena pilihan kita menentukan nasib kita. Dan siapa yang lebih memilih kekufuran dibandingkan keimanan, kejelekan dibandingkan kebaikan, maka dia tidak dipaksa untuk beriman, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, tidak ada paksaan dalam agama, telah tampak mana lurus, mana yang bengkok. Walaisa fi qawlihi, dan dalam firman Allah ini, siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur, tidak ada al-idnu fi kilal amroi, tidak ada izin untuk kita mengambil dua-duanya. Tidak di ayat ini tidak bermakna izin dari Allah untuk kita memilih dua-duanya. Mau iman mau kufur, ini sudah izin dari Allah. Allah yang mengizinkan ya bukan. Wa inama dzalika tahdidun wa wa'id, ayat ini adalah ancaman. Liman ikhtara al-kufra, bagi orang yang lebih memilih kekufuran ba'dal bayanit tam, setelah dia mendapatkan penjelasan yang sempurna. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini ancaman, bukan pilihan. Dan ancaman yang semisal ini bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam ucapan-ucapan kita sehari-hari pun ada. Terkadang kita pakai, mungkin karena anak berbuat sangat-sangat mengesalkan, kita bilang silahkan mau masuk rumah atau keluar rumah. Kalimat ini kan kita dengannya menginginkan anak itu masuk ke rumah. Tapi dengan adanya kalimat tersebut, sana mau masuk mau keluar terserah. Nah, itu kan ancaman. Kalau kamu keluar ada konsekuensinya. Nah, kalau kamu masuk maka akan mendapatkan maaf dari Abah dan begitu seterusnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi ayat ini sebagaimana kata beliau bukan izin untuk kita mengambil dua perkara di atas. Namun ini adalah ancaman bagi orang yang lebih memilih kekufuran setelah dia mendapatkan penjelasan yang sempurna tentang mana iman, mana kufur, mana ar-rusdu, mana al-ghay, mana kelurusan dan mana kebengkokan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah lanjutan kalimat-kalimat yang ada dalam ayat yang ke-29 ini akan kita lanjutkan pembacaan tafsirnya di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.